sana dan sini. Sekedar suara rakyat kecil, bukannya mau usir. Sambil minum kopi, ngobrol sanes sini, sambil ngaduk-ngaduk kopi. Jangan bawa ke hati, ntar sakit. Nenek-nenek senam pagi, oi seksi sekali. Apa sih kuat? Boleh nyunat cucu haji, asal jangan nyunat gaji. Wakwalat ngobrol di warung kopi, nyentir sana dan sini. Sekedar suara rakyat kecil, bukannya mau usir. Hei, kau pemuda, bukalah celanamu. Hei, kau pemudi, bukalah bajumu. Bergelut bersama, bahu membahu, membersihkan sampah-sampah lingkungan hidupmu. Buat kesehatan ngobrol di warung kopi, nyentil sana dan sini. Sekedar suara rakyat kecil, bertemu lagi dengan Warung Kopi dalam episode Pengen Melek Hukum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih. Selamat gini hari, saudara-saudara sekalian. Kenapa gini hari, Pak? Ini yang dengerin, soalnya kaset namanya juga dengerin, ada yang malam, ada yang siang. Kalau gue bilang selamat malam, yang dengerin siang bingung orang. Nggak percaya cuaca. Baiklah, saya memperkenalkan diri, nama saya Indro, sebagai mahasiswa Fakultas Hukum, biar kata belum kelar juga. Yang diberikan tugas oleh Pak RT untuk menerangkan masalah hukum-hukum yang ringan yang terjadi sehari-hari pada masyarakat ujung menteng di sini. Oh, jadi Bapak mau nerangin, ada Bapak dari lembaga bantuan hukum, Pak? Bukan, saya mah mahasiswa hukum, Fakultas Hukum, bukan. Tapi ngomong-ngomong tahu ya LBH apa? Iya. Ya itu lembaga bantuan hukum LBH. Mah benar. Iya. Halo, ini Pak. Apaan? LBH lembaga bantuan hukum, Pak ya? Betul. Halo, BH ukuran L, Pak. Lembaga bantuan hukum LBH, saya udah seneng tuh Anda tahu soal itu. Iya, cuman nggak tahan BH ukuran L, mak lo kingkong. Apa? Mak lo kingkong ngeli. Bapak marah kita bilang begitu aja. Iya. Baiklah, saya teruskan. Maaf tadi ada teroris. Teroris urusan BH. Iya, teroris urusan BH. BH aja. Jadi saya mau tanya sebelum diteruskan, Pak. Jadi lembaga bantuan hukum itu misalnya ya, itu suka membantu hukum. Betul. Jadi kalau hukum kita di rumah habis, kita bisa minta bantuan LBH. Itu Pak Hukum. Punya lemari bakal nyimpen hukum kali ya? Ada. Pengantar ilmu hukum punya saya. Bukan, maksudnya LBH itu Anda tidak tahu mengenai hukum. Iya. Ada sesuatu kasus yang perlu bantuan untuk masalah hukum itu, bisa datang ke LBH. Lembaga bantuan hukum atau pos bakum. Pos bakum itu adanya di pengadilan. Bantuan hukum. Oh, betul. Enggak ada di warung, Pak ya? Enggak ada, deh. Ada juga di jalanan. Kemarin ini ketubruk mati 4. ngeletup. Gimana lagi Pak? Gimana lagi Pak? Ada lagi terus di universitas, di fakultas hukum misalnya ada biro bantuan hukum. Oh, di anak sekolahan. Nah, betul. Nah. Nah, namanya orang bodoh nanya. Betul. Kalau orang bodoh nggak nanya namanya budak. Iya. Kan itu ada kata-kata mutiara ya Mas ya. Apaan? Ini. Malu bertanya sesat di kamar. Ah, Mas. Di mana-mana juga yang saya dengar malu bertanya sesat di jalan, Mas. Loh, wah ini kalau sudah masuk kamar dikunti ceklek, nggak nanya bingung. Itu, Bu, itu mah bukannya kesasar, itu memang sengaja. Baik, jadi sebelumnya kita juga harus tahu mengenai hukum ya. Kenapa saya berbicara mengenai hukum? Atau kenapa kita perlu sekali mengetahui hukum? Loh Bapak itu mau nerangin mau nanya. Ya, sebelum nanya, sebelum nerangin kita nanya dulu. Mas, oh iya iya tahu? Iya. Ya kira-kira saya tahu deh. Pernah dilelepin gak Mas? Hampir sering. Sumur saya dalam di rumah Mas. Terus situ kalau saya lelepin nimbulnya kapan gak tahu. Ya iya gue marah loh. Habis kita prakata dulu dong. Baiklah saya teruskan. Jadi kenapa kita mempelajari atau harus tahu tentang hukum? Karena negara kita itu adalah negara hukum. Wow. Ya, Pak. Jadi negara kita negara apa? Hukum. Bukan negara Indonesia. Nah. Negara Indonesia, tapi artinya dilandasi dengan hukum. Oh, ya. Betul. Jadi di sini kita harus mengenal norma-norma hukum. Oh, iya, ya. Norma hukum. Karena itu hukum itu harus kita taati, bukan ditakuti. Nah, di sini orang suka salah. Nah. Jangan, hukum itu jangan ditakuti, tapi harus ditaati. Oh, gak percaya. Kalau hukumnya kayak saya, mu, mu, orang takut boleh. Masa hukum kan gak begitu? Pokoknya jangan ini, jangan salah kaprah. Orang itu suka salah tuh. Iya, iya. Oke. Sebelum kita membicarakan lebih jauh, ini ada juga di sini pengantar mengenai undang-undang. Undang-undang itu artinya ketentuan-ketentuan dan peraturan yang dibuat oleh pemerintah. Oh, itu. Nah, itu namanya undang-undang. Lain lagi kalau ngundang-undang. Kalau ngundang-undang ente nyunatin nah ngundang-undang. Lain. Kalau di Jawa undang-undang artinya WAW. Manggil namanya. Mas, ya? Maaf saya enggak tahu, enggak ada penterjemah ya. Oh, iya. Maaf aja deh. Nah, tadi undang-undang, sekarang hukum. Hukum itu sebetulnya adalah peraturan yang dibuat oleh suatu kekuasaan atau adat yang dianggap berlaku oleh dan untuk orang banyak. Nah, susah Pak. Hah? Susah. Ya bahasa hukum memang begini. Ya ya ya betul betul. Saya tahu Anda memang sulit ngerti tapi harus saya terangkan. Seenggak-enggaknya ngerti dikit dah. Oleh dan untuk masih nggak tahu. Memang wajahnya penuh kesulitan. Nah gitu. Kelihatan memang. Jadi hukum itu kalau di kita-kita ya, bisa kita artikan ya, bisa kita artikan walaupun ini tidak tertulis. Hukum itu suatu singkatan. Singkatan. Hukum itu terdiri dari kata-kata huruf-huruf H-U-K-U-M. Udah ngerti Pak, udah ngerti. Kalau L-A-R-I namanya lari. Nah, iya benar, ini H-U-K-U-M. Hukum, iya benar-benar, benar saudara. Benar, ntar untung gua gak punya bodyguard. Baiklah. Hukum itu jadi terdiri dari kata-kata apa huruf-huruf H U K U M. Iya iya iya. Yang H itu berarti harus, U berarti utamakan, K keadilan, U untuk masyarakat M. Jadi jadi hukum adalah harus utamakan keadilan untuk masyarakat. Wow. Dalam arti yang luas saudara-saudara sekalian. Yang bener Pak. Bener deh. Jadi hukum mesti utamakan keadilan buat masyarakat. Iya. Asal ngerasainnya gak pernah begitu Pak. Itu gak boleh, harusnya begini. Itu kalau situ ngerasainnya lain. Iya kadang-kadang adil, kadang-kadang kagak. Nah itu mah kali ini hitung aja apes. Ya. Nah jadi kita harus benar-benar tahu. Benar-benar hukum itu melandasi semua tingkah laku tindak tanduk kita. Ya, ngerti gak maksudnya? Ntar dulu, biasanya kalau saya tingkah laku tindak tanduk saya dilandasi oleh jalan raya. Ini artinya tertanam di jiwa kita gitu hukum itu. Oh. Ya, tahu? Enggak. Emang saya juga udah mikir sulit untuk nerangin situ mas, bener. Kelas 2 SD aja gak lulus. Dia kelas 2 SD aja dulu naiknya ditendang sama sekolahan. Pantes, ya. Jadi semua barang apa segala sesuatu itu harus dilandasi dengan hukum. Kalau nggak percaya ya dalam kehidupan sehari-hari, ya misalnya aja duit, Duit itu ada dasar hukumnya. Duit ini? Ada. Ya. Coba kalau nggak percaya itu baca deh, baca. Ya, saya baca ya. Nah, baca. Barang siapa meniru atau bentar dulu, Mas. Sekali lagi dari depan. Barang siapa meniru... Bentar dulu, Mas. Bacanya musinya barang siapa meniru dan memalsukan begitu. Jangan barang siapa. Ntar kalau ada yang nyautin barang saya repot, Mas. Oh, iya. Kan? Jadi ya pokoknya di situ ada, Pan. Iya. Ada. Barang siapa mengeluarkan dengan sengaja atau jadi enggak boleh. Iya, enggak boleh. Harus langsung aja. Itu makanya susah, saya nerangin situ juga kelas 2 SD susah. Tapi kan saya harus minta perlindungan hukum kan boleh. Oh, boleh. Itu boleh. Justru itu saya di sini menerangkan, makanya jangan digodain gitu ya. Ya jadi pokoknya yang pakai barang siapa itu biasanya itu yang mengenai hukum tuh. Hmm. Kayak di kaset misalnya barang siapa memalsukan atau merekam ulang akan dituntut di muka hakim begitu. Oh. Pokoknya lo barang siapa itu berarti hukum ya? Ya. Suka ada pengumuman itu barang siapa yang kehilangan itu hukum bukan? Ya termasuk. Reni jangan disamain sama itu. Itu juga kalau di bis kemarin sedang ada teman, ini barang siapanya ketinggalannya, oi. Itu mah lain lagi sehari-hari itu mah. Ya. Oke, saya teruskan. Jadi hukum itu mempunyai onderdil. Sama juga mobil kalau hukuman itu ada onderdilnya, Mas. Hakim, jaksa, itu onderdil dari hukum. Ya. Jadi misalnya hakim, itu juga singkatan bisa kita singkat gitu. Oh, ya. Ayo hakim. Hakim itu singkatan dari haknya ya. Haknya memutuskan hidup atau mati lewat pengadilan sudah tentu ya. Jadi gitu. Hak ya, haknya memutuskan hidup atau mati gitu. Hakim. Ya soalnya hakim, Pan, ente divonis 3 tahun penjara. Untung ente hidup. Coba kalau tok mampus ente. Enggak ada hakim yang begitu, enggak ada ya. Enggak ada. Itu hakim lagi selebor. Bukan, maksudnya ada hakimnya begitu lagi nepok nyamuk. Hakim lagi ngadil nepok nyamuk. Cepat, mampus ente. Oh, terdakwanya udah gemeter aja. Pak, saya nyolong ayam masa mesti mampus, Pak. Bukan ente nyamuk gitu. Hakim. Banyak dah pokoknya. Nah, saat ente tahu, makanya kalau hakim tadi apa, Pak? Yang punya hak untuk menentukan hidup atau mati. Oh, menentukan hak hidup atau mati. Kalau jaksa, kalau diajak nggak kerasa ya. Atau merendung. Bukan jaksa mah, asal kata dari bijaksana. Oh, bijaksana. Diambil jaksanya doang. Bi sama na dibuang. Gitu. Orang dulu mah. Jadi bijaksananya sebelah sana. Kalau bijaksana sebelah sini, caksi. Mas, tadi waktu saya nerangin kemana, Mas? Lagi nyeletuknya yang lain aja. Ada juga jagung. Jagung. Ah, situ tahu nggak singkatan apa jagung? Jagung singkatan apa? Jaksa bingung. Jagung itu jaksa agung. Oh, jaksa agung. Ada lagi jagung muda. Oh, ada. Jaksa agung muda. Nah, benar. Pak, pinter. Sekarang saya tanya. Ya, silakan. Kalau jagung berondong apa, Pak? Tahu marning nggak marning? Tuh jagung berondong itu mah lain lagi deh. Kali sama gitu. Ya? Iya. Juga dalam pengadilan itu kita di didampingi oleh pembela. Nah, jadi adil oleh... suatu pengadilan itu adil sekali. Kita itu juga didampingi oleh pembela. Oh, jadi walaupun kita salah oleh ini ya, didampingi oleh apa nama jago silat, judo, karate gitu ya. Mas, udah pernah diadilin belum, Mas? Belum. Kira-kira mau enggak kalau saya vonis mati, Mas? Pak, kalau begini mah bawa aja ke Libanon biar ditabok PLO. Ya, saya teruskan. Jadi lain itu kalau yang itu mah bela diri, ini pembela, Mas. Oh. Nah, terus juga ada tertuduh. Udah jelas tahu dong kalau tertuduh, terdakwa, itu kan tahu ya. Belum tentu kalau tahu ya. Belum tentu. Tertuduh tuh orang yang dituduh ya. Ya, benar. Kalau terpleset? Kalau terpleset nggak sengaja kepleset. Ya awalan ter kan artinya nggak sengaja. Nggak sengaja iya. Kalau tertuduh berarti nggak sengaja dituduh dong. Oh, iya ya. Nah, iya benar. Tahu ini mah dari dulunya. Kita mah tibang baca aja pan. Terdakwa tidak sengaja didakwa. Iya benar ya. Benar. Nggak tahu ini mah dulu. Terjerembab. Kalau antara perbedaan awalan ter sama awalan dia aja lain. Kalau yang gak sengaja misalnya tertiban, orang lagi liwat, tertiban pohon kelapa. Kalau ditiban, adek saya ditiban orang. Anaknya ditiban, disengaja ditiban gitu. Gak boleh, itu mah gak boleh. Ada hukumnya itu, ada gak hukumnya boleh. Lain boleh lagi, ya. Gak boleh. Jadi ditiban ya? Itu sama dengan dimbat ya. Ya, ya dah, udah dah. Begitu. Nah, sekarang saya pengen tahu dong, pernah dengar juga tentang hukum-hukum itu kan? Oh, banyak hukum saya dengar. Coba saya pengen tahu apa? Hukum apa ya? Hukum laut. Nah, ya itu masih termasuk dah. Hukum laut, ya. Hukum laut itu hukum yang dibuat untuk mengenai laut. Itu ada militer, ada segala macam. Misalnya itu tuh kalau yang militer yang setahu saya nih, kapal selam yang melewati suatu negara harus ngambang. Harus muncul dari dalam laut dan mengibarkan benderanya. Alah, bapak salah. Ah, bener. Masa ada kapal selam mengibarkan bendera tuh kalau muncul lah belakang-belakang. Oh, benderanya basah ya? Ya, benderanya basah. Oh iya. Iya, lu daripada celana dalam yang dikibarin, Pak. Mendingan bendera basah, enggak apa-apa. Kalau ini, Pak, hukum pasung. Hukum pasung itu biasanya untuk orang gila, untuk bapak. Maksudnya orang gila mah bukan kita, Pak. Ente gila. Jadi orang gila, tapi sebetulnya juga kasihan ya orang gila gitu. Mending kita kasihkan ke rumah sakit. Kita suruh rawat di rumah sakit. Yang bagus dipasung mah orang-orang gila yang bangsa gila harta, gila hormat tuh, koruptor. Nah, jadi itu. Orang gila hormat gini terus di jalanan, Pak ya. Tangannya di kepala terus gitu. Nah, itu mestinya dipasung. Jadi bangsa koruptor. Tahu koruptor enggak? Koruptor. Pernah dengar enggak? Kalau situ mah biasanya kayaknya enggak pernah dengar koruptor. Traktor pernah dengar masih sih. Koruptor tahu enggak? Oh, koruptor. Koruptor itu singkatan juga. Oh, singkatan apa tuh? Singkatan dari korban ulah pikiran kotor. Oh, koruptor. Itu mesti diadili. Wow. Itu. Pak, kalau koruptor pengadilannya mahal enggak, Pak? Hah? Lama enggak, Pak? Oh, itu tergantung, ada klasifikasinya. Oh. Kalau klasifikasi ada, pokoknya ada dah hakim yang ngerti. Kalau kita mah belum jadi hakim. Soalnya kemarin saya ini kan gini, Pak ya, peristiwanya. Saya nyolong ayam. Iya. Ketahuan kalau situ mah bang saya yang nyolong ayam, kalau enggak nyolong dop mobil ketahuan. Itu enggak bakalan nyolong yang gede-gede di situ mah. Iya, nyolong ayam barang tak jual regane 5.000. 5.000. Iya. Ya, 5.000. Saya dihukum 2 bulan. Iya, itu ya. Pas dah. Terus baca koran besoknya. Iya. Baca koran, ada koruptor 10 miliar. Waduh. Dihukumnya 15 tahun. Nah, iya benar. Nggak adil dong, Pak. Habis apa gimana? Saya tak hitung-hitungan kok. Simpoa. Saya kayak hitung-hitungan ya, Bang Cina. Iya. Orang-orang udah pakai kalkulator, masih pakai simpoa aja. Kalkulator nggak bisa saya. Wong itu nomornya kayak... muncul dewek, bingung ya. Itu pakai simbol itu punya babaseng tak solong tak ngitung-ngitung ya kalau 2.000 kalau 10 miliar 15 tahun tak hitung-hitung kalau saya 5.000 perak per 2 bulan mestinya saya 5.000 perak cuma 4 menit hukumannya mana ada hukuman 4 menit ya katanya mau adil ya itu kan ada ininya perhitungannya lagi saya mah belum bisa ngitung kalau saya dihukum 2 bulan koruptor mestinya dihukum kok dikit ya, tapi tak hitung deh, Pak. Mestinya dihukum 3.333 tahun. Waduh. Nah iya dong kalau mau adil. Bagaimana ngukumnya? Nah kalau udah hukum, udah mati di kuburnya di dalam penjara. Jadi 3 abad kemudian, 3.300 abad, baru dibongkar. Zaman kombo kapan? Ya, moga-moga ente gak jadi hakim ya. Susah bener. Ya. Nah, terus hukum apa lagi? Situ tahu? Hukum mati. Hukum mati. Ya, hukum mati itu bukannya itu termasuk hukuman. Hukuman. Hukuman, iya, jenis hukuman itu mah hukum mati. Itu. Oh, jenis hukuman ada hukum mati. Hukum picis? Hukum picis mah udah enggak ada sekarang jeruk mahal. Oh. Gak ada, udah. Ya, benar. Yo. Bagaimana, Pak? Kalau misalnya suami saya kawin lagi, Pak? Wah, biarin aja. Biarin aja. Sini, namanya siapa ini? Hah? Sini penduduk itu. Sini penduduk. Wah, nah, nih anak ada saya ya Martini. Iya. Sampai tekan sekarang ngombong gua lah. Ini. Yuk. Kenapa bojone kawin mani ya? Oh, kalau suaminya kawin lagi, itu sekarang enggak bisa, Dek. Itu nggak bisa. Itu harus minta izin kepada istrinya dulu. Untuk kawin lagi baru boleh. Kalau nggak dapat izin nggak boleh, tidak sah. Nyolong-nyolong deh. Kalau saya nganjurin ya, nggak boleh. Ya. Kalau istrinya kak, suaminya kawin lagi, kamu kawin lagi aja. Ngajarin yang jangan diajarin yang enggak. Kasihan nggak ponakannya saya. Nggak boleh. Samino kalau. Nggak boleh ya. Kesian. Jadi itu ibu boleh nuntut. Gak boleh, suaminya gak boleh kawin lagi. Tapi gak apa-apa, cerai-cerai aja deh. Gak boleh itu ya. Boleh. Jadi juga kayak masih sering terjadi kawin kontrak, itu gak boleh. Jangan kontrak sewa aja nih. Salah ya. Salah, bukan. Jadi kontrak kawin-kontrak itu gak boleh. Kawin itu untuk selama-lamanya. Oh iya ya. Kalau bisa abadi, lestari. Yes, tahu gak? Pak, kemarin saya mau kawin gak boleh pak. Kan saya datang ke kelurahan. Iya. Oh, bagian urusan perkawinan. Oh, belum cukup umur kali. Nah, iya, saya nutup. Pak, saya mau kawin sama si Partini, saya bilang itu. Loh, Partini dia kalau dikawin di sendiri. Kalau nang Jawa aran Partini kok enggak satu, banyak. Oh. Partini, Partijo. Ah, Partini. Partina. Nah, iya. Iya, yeah, benar. Barang apa kowe? Partipit. Lah, Partipit kowe anu pedus. Barang mau kawin, oh kamu belum cukup umur ya. Iya. Nggak boleh. 17 tahun. Nggak boleh. Orang-orang yang belum cukup umur, iya, tidak boleh kawin sekarang mah. Oh. Ya. Berapa tahun sih, Pak? Untuk laki serendah-rendahnya 19 tahun. Oh. Untuk perempuan serendah-rendahnya 16 tahun. Situ umurnya berapa? Umurnya 17. Tahan aja sampai 2 tahun ya. Allah, Pak. Wang saya tanya sama uane saya kokonya boleh kawin kalau kencingnya udah lempeng. Ya. Oh. Bukan itu maksudnya kalau udah dewasa. Oh, ya, udah dewasa. Iya, enggak boleh ya. Pak, saya bantu dia boleh enggak? Gimana bantu? Umur saya 21 tahun. Saya kan kelebihan 2 tahun. Saya kasih dia. Daripada dia pusing. Oh, gini aja gini. Ya, situ senang bantuin dia ya. Iya. Senang. Dia digebukin situ mau enggak bantuin? Juga ikut digebukin mau? Kalau bantuin gebukin sih senang, Pak. Oh, enaknya aja. Jadi, dong. Jadi 2 tahun lagi ya? 2 tahun lagi. Aduh, kalau mau betul, Pak, enggak bisa korting, Pak. Bisa ada juga yang dispensasi, itu diatur juga ada pengaturannya. Oh, iya. Itu misalnya kecelakaan. Nah, itu. Soalnya nang desane saya 12 tahun udah pada boleh kawin, saya bareng ke kota. Mau kawin orang uli kepriwe sih dong. Enggak boleh itu sekarang mah enggak iya. Boleh ya. Tunggu sampai 19 tahun yang perempuan umur 16 tahun baru kawin ya. 16 tahun. Gitu. Partini nembe umur 15. Setahun maning saya 2 tahun lagi ya. Nah iya, tungguin aduh, aja 3 tahun. Ya, kok ngebet ya. Iya. Jadi gini Partini, 15 tahun, setahun lagi boleh kawin. Iya. Kamu 2 tahun baru boleh kawin. Partini pasti kawin duluan. Nah, tuh, dia kawin. Itu sama saya cinta pertama kok. Mana? Partini cinta pertama sama saya. Iya, pertama diterima. Yang lainnya ditolak. Ya, oke saya teruskan. Yang lainnya mungkin ada ini hukum ini hukum rimba. Nah hukum rimba tahu hukum ya. Rimba. Ya. Rimba tahu nggak rimba ya. Itu hukum Allah. Hukum rimba itu artinya siapa yang kuat dia yang menang. Nah itu misalnya di hutan ya, ya. Hutan banyak binatang. Nah hutan ada apa aja coba. Ada gajah. Ah benar. Ada macan. Ada benar. Ada cacing. Cacing mah nggak usah jauh-jauh ke hutan, pinggir kali banyak tong. Ya cacing yang loreng nggak ada pak. Ya terus ada apa lagi? Banyak binatang, banyak kayu-kayu besar. Nah itu yang saya maksud, kayu di hutan. Ya, ya. Ya. Itu misalnya nih ya hukum rimba. Hukum rimba. Misalnya ada pengusaha yang modalnya gede banget. Oh. Yo, gede modalnya. Nah dia doang itu yang nebangin itu. Oh. Nah, kalau rakyat situ mah tinggal ini aja memunguti batang dan ranting doang, gitu, cabang dan ranting. Gitu. Apes pak ya. Apes gitu ya. Hukum rendem pak. Hukum rendam itu punyanya ibu-ibu, Pak. Itu di mana-mana juga yang direndam itu cucian. Enggak ada sekarang hukum rendam, oh, Pak ya. Itu hukum rendam hubungannya mungkin dengan hukum itu. Hukum rajam. Rajam ya. Ya, hukum rajam juga udah enggak ada di sini sekarang. Hukum rajam. Dia pergi kemana, Pak? Dia ada di sini. Hah? Hukum rajam pergi kemana? Ke planet. Ya. Ini orang ini saya perasaan saya susah bener ngomong sama dia ini. Pernah dipasung, Pak ya? Belum. Belum. Ntar ya. Terus. Hah? Hukum itu. Ah? Emang itu nggak termasuk hukum yang ini, hukum penalti ditanya, aduh. Pak tahu kiper nggak kiper mah? Itu mah hubungannya sama itu, penalti di mana-mana juga 12 pas yang setahu saya. Tapi gitu. Itu tulisannya kalau penalti apa namanya tendangan hukuman. Ayo apa? Ya tendangan hukuman mah tendangannya narapidana mas. Iya. Ya pokoknya 12 pas aja, kalau biasanya 12 meter apa 12 meter, kalau nggak ada pokoknya di langkah ini 12 langkah gitu. Nah, gitu. Tapi saya juga sering tuh, anu tuh apa tendangan itu? Apaan tuh? Tendangan 12 cm. Oh itu mah nggak ada yang nonton, Pak. Nggak ada yang nonton, iya, emang nggak ada wasitnya itu mah. Kalau hukum karma gimana, Pak? Hah? Hukum karma itu, masih ya kagak tahu hukum karma itu misalnya gini, dulu nenek kamu nempeleng orang. Oh iya. Ya, dulu nenek kamu nempeleng orang, iya, iya. Nah sekarang kamu ditempeleng orang. Nah itu hukum karma, jadi apa yang telah ditanam berbuah di kemudian hari, begitu. Oh, pantas kira-kira. Tetangganya saya.